Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuntaskan yang tersisa ini. Naam. Al-tatimmah Al-rabi'ah. Naam. Qira. Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syaikh Al-Duktur Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullah Atatimmatul Rabi'ah Al-Hafiz Al-Hakim Lama arraf al-mudabbaj Qala huwa an yarwiya Kullu qarinin an qarinihi Thumma yarwi dhalika al-qarinu anhu Fahuwa al-mudabbaj Yarwiya Ma'atuf على أن يروي ثم يروي ذلك القرين عنه فهو المدبج ini pembahasan pelengkap yang keempat. Syekh Al-Bukhari menukil keterangan Al-Hafidz Al-Hakim ketika mendefinisikan mudabbaj, mengatakan huwa an yarwiya kullu qarinin an qarinih. Ya. Qarin menyeruatkan dari qarinnya, thumma yarwiya dzalikal qarinu anhu. Kemudian qarin tersebut ya, meriwayatkan darinya juga. Ini timbal balik. Fahul mudabbaj. Naam. Masing-masing meriwayatkan dari qarinnya, timbal balik. Baik. Lakin nalhadhu fi at-tamthil wa tatbiqi annahu jara ala nahwin mimma qarrarahu shaykhuhu al-hafidh ad-Darqutni mimma sabaqa bayanuhu wa naqluhu 'an al-Iraqi fanajiduhu mathala fihi bi riwayati Ahmad ibn Hanbal 'an Abdul Razzaq wa bi riwayati Abdul Razzaq 'an Ahmad wa hadha al-mithalu mimma i'taradahu Ibnu Salah 'ala al-Hakimi. Nah, tetapi ada permasalahan di sini, yakni nalhadu fit tamthil wa tatbiq, tetapi kita mendapati ya pada pemberian contoh yang dilakukan oleh Al-Hakim dan pada penerapan yang dia lakukan, ternyata dia Al-Hakim ya jaro ala nahwin mimma qarrarahu syaikhuhu. Ternyata dalam contoh yang dia sebutkan, penerapan yang dia sebutkan, dia ternyata berjalan di atas metode yang semisal dengan apa yang ditakrir oleh syekhnya, yang ditetapkan oleh syekhnya, yaitu siapa syekhnya dimaksud? Al-Hafidz Ad-Darqutni. Al-Hafidz Ad-Darqutni orang yang pertama mengarang kitab tentang ini dan yang menamainya dengan Al-Mudabbaj, dan judul kitabnya Al-Mudabbaj Thayyib, yang telah lewat penjelasannya dan dinukil oleh Al-Iraqi dalam Atakiyul Idhah. Naam. Thayyib. Fanajiduhumah thalafih, maka kita mendapatinya mencontohkan riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abdul Razzaq dan Abdul Razzaq dari Ahmad. Coba kita lihat kembali nukilan ucapan Darqutni yang dinukil oleh Al-Iraqi di halaman 241. Ya, yakni bagaimana Ad-Darqutni tidak membatasi dengan riwayat qarinain, tapi juga memasukkan dalam kategori mudabbaj riwayat al-akabir anil asagir dan al-asagir anil al-akabir. Wa dzakara fi aidan riwayat atba'i tabi'in an atba'i al-atba' ka riwayat Ma'mar an Abdurrazzaq wa riwayat Abdurrazzaq an Ma'mar. Wariwayat Abdul Razak an Ahmad bin Hanbal wa Ali bin Madini wa riwayatim anhu. Jadi Abdul Razak itu lebih senior daripada Ahmad. Nah, Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abdul Razak. Ternyata Abdul Razak juga meriwayatkan dari Ahmad. Ini bukan riwayat Qorin an Qorin, tapi minal riwayat Al-Kabi An-Nasagir As-Sa'id Al-Kabi. Naam. Nah, berarti kan pada contoh dan prakteknya Al-Hakim ternyata sama dengan metode yang ditempuh oleh Syekhnya Daruqutni. Naam. Wa hadzal mithal mimma atarahu Ibnu Shalah 'ala Al-Hakim. Contoh ini termasuk di antara contoh yang dibantah oleh Ibnu Shalah, dikritik Ibnu Shalah terhadap Al-Hakim. Yani kritikannya apa? Contoh yang disebutkan tidak sesuai dengan definisi. Nah, tidak sesuai dengan definisi. Karena definisinya an yarwiya kullu qarinin an qarini thumma yarwiya dhalikal qarinu anhu. Sementara ini riwayat Al-Asawqi Al-Kabir Al-Kabir Anil Asawqi. Tayyib. Wabitta'ammul. وبالتأمل نرى أن هذا المثال مما ذكره الحافظ الدارقطني في كتابه المدبج كما سبق وهو أعم من رواية القرين عن قرينه والعكس. طيب وبالتأمل dengan memperhatikan ya apa yang disebutkan, kita mendapati bahwa contoh ini termasuk yang disebutkan Al-Hafidz Dawud dalam kitabnya Mudabbaj. Tadi sudah kita merojak kembali dan betul seperti itu. Ini termasuk contoh yang disebutkan oleh Ad-Dargut dalam Mudabbaj riwayat Al-Kabir Al-Nasagir Al-Nasagir Al-Kabir. Naam, yani am min riwayat Al-Qarin An-Qarini wal-Aqs. Jadi ini lebih umum ya daripada riwayat Qarin dari Qarinnya dan sebaliknya. Ya, Qarin masing-masing Qarin wal aksu ini maksudnya Qarin meriwayatkan dari Qarinnya, kemudian Qarinnya tadi juga meriwayatkan dari Qarinnya. Lebih umum dari ini. Nah, karena termasuk riwayatul akabir anil asagir wasay anil akabir. Nah, wa najiduhu aidan matsala bi riwayatil abai anil abnai ka riwayati Yahya bin Muhammad bin Yahya an abihi wa riwayat Muhammad ibni Yahya an ibnihi Yahya ibni Muhammad. Bahkan najiduhu aidan, bahkan kita juga mendapati Al-Hakim mathala bi riwayatil abai anil abna, mencontohkan dengan riwayat ayah dari putranya, putra dari ayahnya, seperti riwayat Yahya bin Muhammad bin Yahya an abi, dan sebaliknya riwayat siapa Yahya? Yahya bin Muhammad bin Yahya. Ayahnya adalah Muhammad bin Yahya. Jadi Yahya meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Muhammad bin Yahya. Kemudian sebaliknya riwayat Muhammad bin Yahya, itu ayahnya, ani binihi, meriwayatkan dari anaknya, itu Yahya bin Muhammad. Sama? Wa alaihi faswabu huwa masaru alaihi al-hafiz ad-Darqutni wa rajjahahu al-Iraqi wallahu a'lam. Berdasarkan ini maka yang benar dalam mendefinisikan al-mudabbaj adalah apa yang ditempuh oleh siapa? Al-Hafidz Ad-Darqutni, dan diterjemah oleh al-Iraqi. Jadi tidak sebatas riwayatul qarin an qarinihi wal aks, tetapi juga mencakup riwayat Al-Asagir anil kabir wal-kabir wal-kabir anil asagir. Naam. Senior dari juniornya, junior dari seniornya. Ayah dari putranya, putra dari ayahnya, ini termasuk riwayat senior dari juniornya. Naam, bil makna. Senior dari juniornya, junior dari seniornya. Naam. Karena ayah lebih senior daripada anaknya tentunya. Nah, Ibnu Shalah mengikuti pendapatnya siapa? Pendapatnya Al-Hakim yang membatasi dengan riwayatul qarin an-qari wal aks, dan Al-Baiquni mengikuti pendapat ini. Al-Hakim yang diikuti ternyata contohnya dan prakteknya mengikuti Syekhnya Daruqutni, ternyata lebih umum. Nah, dan ini yang benar. Ini kesimpulan akhir kita ini. Tayyib, at-tatimmah al-khamisah. At-tatimmah al-khamisah, idza ra'a asy-syekh an at-tilmidhi fa hal yusamma mudabbajan? Pembahasan pelengkap kelima, yaitu apabila syekh meriwayatkan dari muridnya, apakah juga dinamakan mudabbaj? Nah, murid meriwayatkan dari syekhnya, itu jelas seperti itu. Tapi syekhnya juga meriwayatkan dari muridnya. Timbal balik, disebut mudabbaj? Qara. Qala al-Hafiz Ibn Hajar fi an-Nuzha fihi bahthun, thumma jazama bi an la, li'annahu min riwayatil akabiri 'anil asaghiri. والتدبيج مأخوذ من ديباجة الوجه فيقتضي أن يكون ذلك ديباجتي ya مثنى ini من ديباجة الوجه ya tapi maksudnya ada ya tathniyahnya. Nah kalau mufrad dibajatul wajh, min dibajatil wajhi kalau mufrad. Ya, adapun ini dibajatai, nunnya mahdhuf karena mudhaf. Ya. Nah, asalnya dibajatai ini. Berarti dibajatil wajhi. Nah. Seperti di halaman 243 itu. Nukil at-tatimmah tsalitsah. Ya tatimmah tsalitsah, ihtimal yang kedua yang disebutkan Iraqi, wa yahtamilu an yuqala innal qarinaini alwaqi'aini fil mudabbaji fi tabaqatin wahidah bi manzila wahidah fashubbiha bil khaddain fa innal khaddain yuqalu lahuma addibajatani. Ah, maksudnya ke sini nih, ini maksudnya Ibn Hajar, ma'khudh min dibajatail wajhi. Nah, yaitu pipi, dua pipi yang ada di wajah. Nah, qira' wa tadbiju. Wa tadbiju ma'khudun min dibajatay al-wajhi, fa yaqtadi an yakuna dhalika mustawiyan min al-janibaini. Jadi di sini Syekhun al-Bukhari menukil ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Nusha Nusatun Nadhar Syarah Ukhuwatul Fikar. Fihi bahthun, pada masalah ini ada pembahasan begitu. Kemudian Ibnu Hajar menjazm, yakni memastikan ya bahwa tidak dianggap mudabbaj. Riwayatul tilmidz an syaikhihi tidak termasuk mudabbaj dengan alasan li'annahu min riwayatil akabir anil asagir. Ini kan kembali ke ru'yunya siapa nih? Ru'yunya Al-Hakim pada definisi dan ru'yunya Ibnu Salah. Bahwa riwayat al-akabir al-shaghir tidak dianggap mudabbaj, dibatasi dengan riwayat al-qarin anil qarin wal aks, karena wat tadbiju ma'khudh min dibajatil wajh, karena tadbij itu diambil dari dibajatil wajh, yakni kedua pipi yang ada di wajah yang sejajar. Faqtadi an yakuna dhalika mustawiyan min al-janibaini, maka itu menuntut keduanya sama dari sisi dari dua sisi. Nah, ini dasar pijakannya. Kenapa dibatasi dengan riwayatul qarin anil qarin wal aks dan tidak dimasukkan di dalamnya riwayatul akabir anil asagir? Karena sisi pengambilannya dari makna ini. Ya, ini yang sudah dibahas sebelumnya oleh Iraqi. Ya. Kalau sisi maknanya bukan ditinjau dari situ tetapi dari sisi apa? Dibajat artinya apa? Lil hus al hus wat tazjin, dari sisi kebagusan dan keindahan, maka tidak ada masalah. Riwayat al-kabir dan al-shaghir termasuk bagus karena ada sisi-sisi yang diperhitungkan sebagai telah lewat. Kenapa itu terjadi? Karena keduanya alim, keduanya hafiz, atau pada salah satunya ada sisi penguat. Naam. Nah, tapi kalau dikembalikan ke makna bahasa ini ya memang tidak cocok. Ya. Makanya ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar kenapa dia menganggap itu tidak masuk, karena dia mengambil dari sisi makna bahasa ini. Qultu, ini keterangan Syekh Bukhari. Qultu bina'an 'ala sani'il hafiz Ad-Darqutni wa takriril hafiz Al-Iraqi wa amthilatil hafidhil hakimi yuqalu bal yasihhu wasfuhu bitadbiji bina'an ala anna tadbija ma'khudhun minal husni wa tazyini ala ma sabaq wa taqriruhu fi tatimmatil thalithati wallahu a'lam. Syekh Bukhari menjelaskan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Al-Hafidh Ad-Dharqutni dalam kitabnya Al-Mudabbaj, dan berdasarkan takrirnya Al-Hafidh Al-Iraqi dalam kitab Taqyid wal Idah, dan berdasarkan amthilah, contoh-contoh yang disebutkan Al-Hafidh Al-Hakim yang menyelisihi definisinya, ya kan, yuqal, bisa kita katakan bal yasihhu wasfuhu bitadbij riwayat Al-Syeikh An-Tilmidh min riwayat Al-Akabir An-Al-Asagir, ini sah untuk disifati sebagai tadbij, termasuk mudabbaj. Bina'an ala anna tadbija ma'khudu minal husni wa tazyin. Berdasarkan, ya, bahwa tadbij, kata ini dipetik dari makna kata al-husni wa tazyin, kebagusan dan tazyin, terhias, bagus, naam, keindahan, naam. Jadi bukan dikembalikan ke makna di bajatil wajah, yang kedua pipi yang sejajar di wajah, bukan, tapi dari sisi makna tadbij artinya al-husn wa tazyin, bagus, terhias, indah, ala ma sabaqa takriru fi tatimmati tsalitsah, ya, wallahu alam, dan ini jelas. Naam. Cukup ini, atati masadisah pelengkap, namun tidak mengapa kita tidak baca karena semuanya sudah jelas sekarang. Nah, intinya bahwa mudabbaj itu yang ditarji oleh Syekh Al-Bukhari, kesimpulannya di sini pada pembahasan beliau, yaitu apa yang ditarji oleh Al-Iraqi dalam Taqyid al-Idah merujuk kepada Al-Hafidh Ad-Dharqutni dalam kitabnya Al-Mudabbaj. Dan Al-Hakim ternyata berjalan di atas itu dalam contoh-contoh dan prakteknya, meskipun definisinya berbeda. Bahwa ternyata Mudabbaj itu tidak terbatas dengan riwayat Al-Qarin an Qarini wal-Aks, tetapi juga mencakup riwayat Al-Asagir anil Akabir wal-Akabir anil Asagir. Yang penting timbal balik. Timbal balik, gitu. Saling meriwayatkan satu dari yang lainnya. Naam. Dan ini berdasarkan sisi pengambilan makna bahasanya, bahwa ad-dibaj bermakna apa? Al-husn wat-tazyin. Jadi di ini aja itu di ditanda itu ucapannya Al-Iraqi dalam At-Taqyid itu. Tiga sisi makna itu yang dia tarji yang pertama, kenapa dimaknai dibajatikan al-husn at-tazyin. Naam. Dan sisi makna yang kedua, sisi makna ihtimal yang kedua dan yang ketiga. Itu kan di situ lengkapnya itu. Naam. Kemudian yang kita sudah lewati juga kesimpulan, apabila Qarin meriwayatkan dari Qarinnya dan tidak timbal balik, satu arah saja Qarinnya meriwayatkan dari Qarinnya, tapi yang Qarin yang itu tidak meriwayatkan dari dia, maka ini namanya riwayatul, masih ingat, riwayatul akron, riwayatul akron, tapi tidak disebut mudabbaj karena tidak timbal balik. Nah, tidak dua arah, hanya satu arah. Itu di tatimah yang pertama. Cukup ini. Nah, jadi insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjut dengan judul yang baru, dengan jenis yang baru, yaitu al-muttafiq wal-muftariq. Kita ini aja nih. kita fokus aja ini untuk menyelesaikan segera ini kitab ini. Nah, karena tinggal beberapa pembahasan. Nah, biar selesai dulu ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.